Go! Terima kasih, selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, kita bertemu lagi dalam Golden Ways. Dan malam ini kita bahas topik yang menjadi kegundahan kita selama ini, yaitu marah. Dirugikan karena kemarahan, tetapi sebagian orang diuntungkan justru karena marah. Malam ini kita bahas merobek amplop uang. Saya tanya dulu, bagaimana cara paling bijak merobek amplop uang? Dibuka dulu. Dilihat, toh? Banyak orang dalam kesehariannya mengutamakan kemarahan, merobek amplop uangnya untuk tahu ada uang di dalamnya. Berapa banyak orang mengusir orang, membuang orang dalam pergaulan karena marah, padahal orang itu penting sekali bagi keberhasilannya. Berapa banyak istri yang kalau marah kepada suaminya, dia bilang, cerai begitu, padahal suaminya calon presiden. Bisa dibayangkan itu. Ya toh, jadi menyesalnya bukan main, yang dapat amplopnya nanti orang lain. So, kalau begitu, bagaimana kalau kita berhati-hati dengan 5 emosi ekstrim? 5 emosi ekstrim ini selalu membuat kita melakukan sesuatu lebih tergesa-gesa, karena memang tujuan dari 5 emosi ekstrim adalah membuat kita mudah melakukan yang tadinya sulit. 5 itu kemarahan, cinta, kemudian gembira, sedih, waktu kita sedih sekali, kita tidak pentingkan apapun, menyanyi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Semua orang dibuang karena sedih, dan yang kelima, cemburu. Berapa banyak orang membuang hal-hal baik karena cemburu. Jadi, kalau kita tahu ada 5 emosi ekstrim yang di dalamnya kita mudah membuat keputusan, hati-hati karena sebagian besar dari kemudahan itu adalah melakukan hal-hal yang merusak diri dan hubungan baik dengan orang lain. Jadi, kalau emosi ekstrim itu mudah membuat kita melakukan sesuatu dengan mudah, lakukanlah hal-hal yang membesarkan diri yang selama ini tidak kita lakukan kecuali kita marah, sedih, jatuh cinta, cemburu, atau sedang gembira sekali. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih penjelasan pertamanya Pak. Ini saya ingin mewakili pertanyaan beberapa rekan-rekan mungkin Pak. Waktu saat 5 emosi ekstrim ini sedang terjadi, banyak di antara kita yang akan sangat mudah terbawa